وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، kita lanjutkan dari tafsir surah Al-Haqqah dari tafsir Al-Qur'an Al-Azim lil-Imam Al-Hafiz Abi Al-Fida Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Itu ayat yang ke-38. Allah berfirman, "Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun." Dan benar-benar aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dengan mata kepala kalian dan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Qur'an tersebut adalah perkataan utusan yang mulia, yaitu disampaikan oleh utusan yang mulia. Wa ma huwa biqauli sya'ir, dan bukanlah Al-Qur'an tersebut perkataan penyair. Qalilan ma tu'minun, yang sedikit sekali untuk bisa dipercaya. Ini sudah ya? Sudah kayaknya nih. Allah. Ayat yang berikutnya apa? 44. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Sudah juga kayaknya. Nah, sekarang ke ayat yang ke-44 yang tadi sudah seperti ini. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Kalaulah Nabi Muhammad tersebut mengada-adakan perkataan, ya, sebagian perkataan yang tidak kami ucapkan kemudian disandarkan kepada kami, kata Allah. Yaitu kalaulah Muhammad itu berdusta atas wahyu tersebut, kalaulah, ini tentunya Nabi Muhammad bukan pendusta dan bahkan beliau adalah seorang yang terpercaya. Tapi kalaulah memang demikian, sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang musyrikin, la akhadna minhu bil yamin, sungguh kami akan ambil dia dengan tangan kanan. Kalau dalam hadis wakil tayadaihi yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Dan tidak usah kita takwilkan, tinggal kita imani saja. Allah punya tangan dan kedua tangannya itu kanan. Selesai. ثم لقطعنا منه الوتين, kemudian kami akan potong-potong, cincang-cincang daripada urat-uratnya. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada di antara kalian yang bisa menghalangi perbuatan ini. Wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin, dan sesungguhnya kami benar-benar mengetahui bahwasanya di antara kalian itu ada orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini, yang tidak percaya. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin, maka sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar akan menjadi kerugian bagi orang-orang yang mengkufurinya. Wa innahu lahaqqul yaqin, dan sungguh benar-benar Al-Qur'an ini adalah kebenaran yang sangat yakin. Fasabbih bismi rabbikal 'azhim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala, Allah berfirman dalam ayat ini, walau taqawwala 'alaina, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana kama yaz'umuna muftariyan 'alaina, kalaulah Nabi Muhammad tersebut ya mengada-adakan kedustaan sebagaimana yang mereka tuduhkan, fazada fi risalati aw naqasa minha, dalam bentuk kalaulah menambah-nambahi risalah, menambah-nambahi Al-Qur'an, menambah-nambahi syariat atau mengurang-uranginya, aw qala syai'an min 'indih fanasabahu ilainya, atau mengatakan sesuatu berasal dari dirinya kemudian dinisbahkan, disandarkan kepada kami, kata Allah. Walaysa kadzalik, padahal kita demikian, la'ajalnahu bil'uqubah, sungguh benar-benar kami akan segera untuk menyiksa dia. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah benar-benar tablighu risalah, menyampaikan risalah, menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan wahyu dengan sebenar-benarnya, min ghairi ziyadatin wala naqs, tanpa menambah-nambah ataupun mengurang-urangi sama sekali. Sehingga menambah-nambah syariat dosa yang sangat besar, mengurang-urangi syariat juga dosa yang sangat besar. Ya. Seorang yang menambahi atau mengurangi dosanya besar, lebih besar daripada orang yang meyakini tapi menyelisihi. Misalkan kita tahu perbuatan apa namanya, misalkan khamr itu haram. Ya. Kita yakin khamr itu haram, tapi kemudian karena hawa nafsu dia minum khamr, dosa besar. Tetapi kalau orang tidak minum khamr tapi dia mengatakan khamr itu halal, wallahi dosanya jauh lebih besar. Dosanya lebih besar. Karena dia telah mengurangi apa yang sudah ditetapkan dalam syariat, yaitu haramnya khamr. Sehingga hati-hati wahai kaum muslimin. Jika seorang bermaksiat dalam keadaan dia mengetahui dia sedang dosa, sedang maksiat, itu dosa memang. Tapi rupanya dosanya ya tidak melampaui ya dosa dari orang-orang yang menambahi dan mengurangi syariat ini. Sudah tahu tidak ada syariatnya, dia tambah-tambahi, dia bumbu-bumbui. Ya. Sudah tahu tidak diwajibkan tapi dia wajibkan. Maka hati-hati yang seperti ini. Mengatakan sesuatu yang bukan agama tetapi dijadikan agama. Atau mengatakan sesuatu agama kemudian mengatakan itu bukan bagian agama. Contoh zaman sekarang sangat banyak. Jilbab, bagian dari agama atau tidak? Bagian dari agama. Al-Quran dan Sunnah sangat ya jelas menyebutkannya. Tetapi muncul orang-orang yang sok pinter mengatakan jilbab itu budaya Arab. Wallahi budaya Arab sebelum Islam itu telanjang. Faham ya? Mereka ketika tawaf di Ka'bah itu telanjang, gak pakai baju. Itu budaya dulu ya. Budaya dulu jahiliyah. Setelah datang Islam, turun ayat hijab, mereka menutup diri. Mereka menutupi aurat. Sehingga bukan budaya. Ya. Bukan budaya. Atau yang mereka katakan sesuatu yang bukan syariat, tetapi kemudian dikatakan ini adalah syariat, sangat banyak. Dari berbagai macam ritual-ritual kebid'ahan. Sangat luar biasa banyaknya. Sudah tahu tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya memang tidak ada. sudah tahu Nabi Muhammad tidak melakukan, sudah tahu bahwasanya sahabat tidak ada yang melakukan, sudah tahu itu perbuatan baru, tetapi dia jadikan sebagai ritual yang wajib, dan barang siapa yang tidak melakukan, dia tercela dan bukan golongan dia. Na'udzubillah min dzalik. Kan banyak yang seperti ini. Maka seorang ya diancam di sini. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja, kalau seandainya benar-benar seperti apa yang mereka tuduhkan, mengada-adakan perbuatan baru, menambahi syariat atau mengurangi syariat, niscaya Allah segera, enggak usah tunggu lama-lama, akan azab seketika itu. Allah akan ambil langsung dengan tangan kanannya, wakilta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah adalah kanan. Ya. La akhadna minhu bil yamin, benar-benar kami akan ambil dia dengan tangan kanan. Qila, dia mengatakan maknahu lan taqamna minhu bil yamin li'annaha ashaddu fil batshi. Kami akan siksa dia dengan tangan kanan karena menyiksa dengan tangan kanan itu lebih dahsyat, lebih kuat dibanding tangan yang lainnya. Tapi tangan Allah keduanya adalah kanan. Coba antum mukul tangan kanan sama tangan kiri, kuatan mana? Kuatan tangan kanan. Tetapi ingat, kedua tangan Allah adalah kanan dan berbeda dengan makhluknya. Itu saja kita imani. Waqila, dan ada yang mengatakan la akhadna minhu biyaminih. Ada yang mengatakan benar-benar bahwasanya kami akan mengambil Nabi Muhammad beserta dengan tangan kanannya. Tsumma laqata'na minhul watin, kemudian kami akan potong-potong dari urat-uratnya, dari bagian-bagian tubuhnya. Wa huwa, kata Ibnu Abbas, niyatul qalb, niyatul qalb, relung hati. Kami akan cincang-cincang itu relung hatinya. Kalau memang ya melakukan perbuatan-perbuatan yang menambah-nambahi agama atau mengurang-ngurangi agama dan mengatakan atas nama Allah padahal Allah tidak pernah mensyariatkannya. Wa huwal 'arf alladhi al-qalbu mu'allaqun fiha, yaitu urat yang hati itu tergantung padanya, menggantung kepadanya. Jadi hati itu al-qalb itu jantung, bukan organ hati ya. Jadi ketika kita sebut al-qalbu itu hati, maksudnya adalah jantung manusia. Cuma karena sudah kadung di Indonesia, al-qalbu itu diterjemahkan hati, jadi ana pun menerjemahkan hati. Padahal yang dimaksud dengan al-qalbu adalah jantung ini. Jantung. Ya, kalau mau kita terjemahkan jantungku, kan kayaknya kurang pas ya. Jadi hati maksudnya ya. Tapi hati tersebut letaknya pada organ jantung manusia. Ya, jadi paham ini ya. Maka jantung itu kan ada urat yang ke atas, yang menggantung ke situ. Nah itulah yang diancam oleh Allah. Kalau memang Nabi Muhammad itu mengadang-adakan sesuatu yang tidak diperintahkan, menambahi atau mengurangi sesuatu yang bukan syariat, maka akan Allah cincang-cincang itu jantungnya beserta dengan urat-uratnya. Demikian ditafsirkan oleh Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Al-Hakam, Qatadah wa-Dhahak, Muslim al-Batin, Abu Sakhr, Humaid bin Ziyad, dan yang lainnya. Wa qala Muhammad ibn Ka'ab huwa al-qalbu wa muraquhu wa ma yalihi, yaitu hati dan beserta dengan aliran-aliran darah yang menyatu dari jantung tersebut. Jadi jantung ini kan memompa darah dan masing-masing ini memiliki urat yang menyambung ke seluruh kujur tubuh. Jika jantung itu dipotong ya sudah. Ya. Jantung dipotong, dicincang-cincang, maka seluruh tubuh itu akan tercincang-cincang. Ya. Ini ancaman. Kalaulah memang tuduhan mereka benar, Nabi Muhammad itu melakukan ya menambah-nambah atau mengurang-urangi syariat, niscaya seketika itu Allah akan cincang-cincang Nabi Muhammad. Tetapi tentunya tidak demikian, karena buktinya Nabi Muhammad tidak ya tidak tercincang-cincang, tidak diazab oleh Allah ketika itu. Jadi di sini faedahnya terkandung dua. Yang pertama, membantah tuduhan mereka yang menuduh Nabi Muhammad berdusta, dan juga mengancam orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kebid'ahan, menambahi, mengurangi syariat atau mengatasnamakan sesuatu ini adalah syariat padahal bukan syariat. Hati-hati. Mengatasnamakan ini wajib padahal tidak wajib. Maka hati-hati yang seperti ini ma'asyiral muslimin. Fama minkum min ahadin anhu hajizin ay fama yaqduru ahadun minkum ay ya'jiza bainana wa bainahu idza aradna bihi syai'an min dzalik. Yaitu tidak ada yang mampu seorang pun dari kalangan kalian untuk menghalangi antara kami dan diantaranya apabila kami melakukan tindakan apapun yang kami kehendaki. Wal ma'na fi hadza bal huwa shadiqun barun rasyidun. Maka makna daripada ayat tadi, dari ayat 44 sampai kepada 47, makna daripada ayat tadi adalah bahkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang jujur, yang benar-benar baik, yang benar-benar terbimbing. Li'anna allaha muqarrarun lahu ma yablahu anhu wa muayyidun lahu fil mu'jizatil bahirati wa dalalatil qati'at. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan ya bahwasanya Allah menyampaikan risalah tersebut benar-benar kepada Nabi Muhammad. Ya. Disampaikan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat yang sangat terpercaya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga dibuktikan lagi, diperkuat lagi dengan berbagai macam mukjizat-mukjizat yang sangat gamblang dan bukti-bukti yang sangat pasti, ya, bukti-bukti yang sangat pasti. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat gamblang, ya, seperti antara siang dan malam, sangat jelas sekali, ya, sangat gamblang, sangat jelas, sangat kuat. Tsumma qala ta'ala wa innahu latadhkiratun lil muttaqin, dan benar-benar sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya'ni Al-Quran, yaitu Al-Quran. Kama qala ta'ala, kul huwa lilladhina amanu huda wa shifa, walladhina la yu'minuna fi adhanihim waqr, wahuwa alaihim ama. Katakanlah, dia yaitu Al-Quran, bagi orang-orang yang beriman, itu akan menjadi petunjuk, dan akan menjadi penawar bagi penyakit di dalam diri atau jiwa dia. Jadi sudah Allah jamin bahwasanya bagi orang yang beriman, Al-Quran itu sebagai jalan petunjuk, Al-Quran itu sebagai obat, sebagai penawar bagi racun kesyirikan dan kemaksiatan. Walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqr. Adapun orang-orang yang tidak beriman, di telinga mereka itu ada penyumbatnya yang menutupi lubang-lubang telinga mereka. Wa huwa alaihim ama, ditambah lagi mereka buta. Jadi kita ngomong kayak apapun enggak dengar, ngomong kayak apapun mereka enggak lihat. Ya, ini adalah gambaran bagi orang-orang yang tidak beriman. Telinganya disumbat, ya. Kemudian matanya ditutupi, hatinya keras, susah. Bahkan au asyaddu qaswa, lebih keras daripada batu. Batu pun kata Allah, wa inna minal hijarati yatafajjaru minhul anhar, wa inna minha yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Taruhlah hati itu sekeras batu sekalipun, yang namanya batu itu bisa mengalirkan air, keluar darinya sungai. Yang namanya batu kalau dipecah itu bisa memancarkan air. Yang namanya batu itu bisa menjatuhkan dirinya karena takut kepada Allah. Itu batu. Taruhlah hatinya sudah sekeras apapun, masih bisa kemungkinan keluar air, memancarkan air yang bersih, yang suci. Tetapi kalau sudah hatinya mayit, sudah mati, ini yang sangat berbahaya wahai kaum muslimin. Maka hati itu harus disiram, harus dihidupkan. Karena kita itu sebagaimana abna'u adam kuma kama khuliqulah, bani adam itu sebagaimana mereka diciptakan dengannya, yaitu dengan apa? Dengan tanah. tanah itu sekering apapun kalau dia masih tanah bisa siram dengan air menjadi lunak, bisa meresap kemudian menjadi tanah yang subur, atau minimalnya tanahnya itu akan menjadi penahan bagi air yang di atasnya. Itulah tanah. Tapi tanah juga bisa mengeras seperti mengerasnya batu. Kapan? Ketika ya api membakarnya, kemaksiatan membakarnya, sampai akhirnya bisa menjadi batu, layaknya batu bata. Dan sulit kalau seperti itu, untuk apa? Untuk bisa lunak kembali, kecuali harus dihancurkan, dilumat-lumat, kemudian dikasih air lagi, baru apa? Baru lunak lagi. Maka itulah yang namanya hati kita. Dan yang namanya penghidup hati adalah Al-Quran. Adalah qala Allah wa qala Rasul. Adalah mau'idhatul hasanah. Ya. Udu'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'idhatil hasanah. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu, berdakwalah kepada jalan Allah bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu apa? Menempatkan ilmu pada tempatnya. Sehingga seorang akan bisa bijaksana kalau dia berilmu agama. Dan bisa menempatkan ilmu agama tersebut sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan porsinya. Itu hikmah. Dan bukan hanya hikmah saja. Bukan hanya sekedar dia hafal Quran, hafal hadis, dia amalkan, bisa tahu amkhasnya, mutlak, muqayyad, mujmal, mubayyan, nasikh, mansukh, dan seterusnya. Bukan hanya masalah itu. Tetapi yang namanya dakwah itu harus bukan hanya hikmah, tetapi harus ada apa? Mau'idhatil hasanah. Apa itu mau'idhatil hasanah? Mau'idhatil hasanah, kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, ma yulayyinul qulub. Sesuatu yang bisa melunakkan hati seseorang. Kan orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat itu hatinya keras. Maka untuk bisa menerima hikmah, menerima Al-Quran dan Sunnah, dilunakkan dulu hatinya. Sekeras-kerasnya Umar bin Khattab, yang sampai ketika masa jahiliyah mengubur hidup-hidup anaknya. Coba bayangkan. Anak perempuan yang antum sayangi, kemudian antum gali tanah, dimasukkan, antum kubur. Kira-kira orang yang kayak gitu jahat apa jahat? Jahat kan? Ketika zaman jahiliyah. Apakah langsung masuk Islam? Tidak. Umar itu sering mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Mendengarkan Rasulullah bersabda, dipikir, diserap, sebagaimana kisah yang kemarin. Dipikir, diserap, terus sampai akhirnya siraman Al-Quran tersebut terus menyirami hatinya. Akhirnya lunak, lunak, lunak, lunak, sampai akhirnya menerima iman dan masuk Islam. Itu Umar bin Khattab, yang dulunya sangat luar biasa sampai mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Yang beliau sampai tuanya terus menangis kalau ingat mengubur anak perempuannya. Siapa yang gak ingat? Kalau beliau sholat, salam sebelah kanan, beliau tertawa, tersenyum. Kemudian salam sebelah kiri, beliau menangis. Kenapa? Kalau sebelah kanan dia ingat, dia ketika menyembah berhala, berhalanya dia buat sendiri. Setelah itu perutnya lapar, dicetot itu kepalanya. Dimakan. Berhalanya dimakan sendiri. Tuhannya dia makan sendiri. Memang kurang aja orang-orang musyrikin itu. Ya. Sudah dia minta sama Tuhannya, Tuhannya dimakan sekali. Ya. Memang kurang ajar sekali orang-orang kafir ini. Ya. Sangat berani. Jangankan sama kita, Tuhannya aja dimakan. Ya. Ketika ke kiri, beliau menangis, ingat pernah mengubur anak perempuannya. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah. Sekeras apapun hati itu, kita harus mau'idhatil hasanah. Ma yulayyinul qulub. Apa-apa yang bisa menyejukkan hati, melunakkan jiwa. Maka bukalah dakwah dengan itu. Ya. Didengarkan ayat-ayat, kalau dia ahli maksiat, ya, kemudian dia termasuk orang yang apa namanya lembut hatinya, ada sisi kelembutan, maka sampaikanlah ayat-ayat rahmat, ya. Ketika rupanya dia tidak ada takutnya sama sekali, sampaikanlah ayat-ayat tentang ancaman, tentang neraka, Itulah yang bisa melembutkan hati kita. Kalau hati kita tidak pernah tersirami oleh Al-Quran, bahaya ikhwan fillah sekalian, bahaya. Tiba-tiba ketika ada nasihat yang masuk, dia tolak nasihat tersebut. Padahal zahirnya dia seorang yang ahli Quran, ahli hadis, zahirnya seorang yang beragama. Tetapi ketika apa yang dia baca tidak sampai kepada hatinya, tidak sampai menyirami hatinya, ketika ada sesuatu yang menyinggung dirinya, marah dia. Ya, marah dia. Murka dia. Kemudian dia malah dulu mencampakkan nasihat tersebut. Maka hati-hati, ikhwanul fillah nasukumullah, karena yang namanya manusia itu seperti tanah. Ya, karena kita asal usulnya dari tanah. Disiram, lunak. Lama tidak disiram, keras kembali. Ya. Loh anak-anak ya diem ya, kalau mau taklim diem, kalau mau main di luar. Qala Ibnu Jarir, wa inna takdziba la hasratun 'ala al-kafirin yawm al-qiyamah. Sesungguhnya perbuatan mendustakan Al-Quran itu adalah kerugian atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Demikian dihikayatkan oleh Qatadah yang semisalnya. Wa rawi Ibnu Abi Hatim min tariqi Sudi'an Abi Malik wa innahu la hasratun 'alal kafirin yaqul, beliau menafsirkan linadamatun, sungguh benar-benar akan menjadi penyesalan. Wa yuhtamalu 'awidud dhamir 'alal qur'ani, atau bisa diihtimalkan, bisa dimungkinkan dikembalikannya kata ganti kepada Al-Qur'an. Ai maknanya wa innal qur'an wal iman bihi lahasratun fi nafsil amr 'alal kafirin, yaitu sesungguhnya Al-Qur'an dan iman benar-benar itu akan menjadi sebuah kerugian ya atas orang-orang kafir, karena semakin tegak hujahnya. Ya, kalau penafsiran yang pertama apa, benar-benar orang-orang kafir itu akan merugi. Penafsiran yang kedua, benar-benar Al-Qur'an dan iman itu akan menjadi sesuatu yang sangat merugikan bagi orang-orang kafir. Ya, intinya sama ya. Sebagaimana Allah berfirman, kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bih. Demikianlah ketika kami alirkan Al-Qur'an ini kepada hati-hati mujrim, orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang kafir, maka hati mereka tidak percaya dengan apa yang sudah sampai ke hatinya. Ini adalah bukti bahwasanya orang kafir pun sebenarnya dalam hatinya itu apa? Mengakui kebenaran Al-Quran. Karena Allah yang memasukkan Al-Quran tersebut dalam hatinya untuk dipahami. Tetapi mereka karena sombong tidak mau menerima. Padahal hati mereka sudah paham. Allah adalah ya zat yang maha esa, satu-satunya yang berhak disembah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jelas sekali, gampang. Hati mereka pun mengiyakan, tetapi lisan mereka mendustakan. Wa qala ta'ala wa hila bainahum wa baina ma yashtahun, menghalangi mereka antara mereka dengan Al-Qur'an disebabkan oleh hawa nafsu mereka. Yang menyebabkan Al-Qur'an itu tidak bisa mereka terima, tidak bisa mereka beriman dengannya adalah hawa nafsunya. Ya, maka kita jangan sampai demikian. Ketika sudah sampai ayat kepada kita, sudah imani saja. Karena berbahaya kalau kita sudah datang ayat, justru kita mengotak-atik dan kemudian mengingkarinya dengan cara yang lain. Seperti orang-orang Yahudi, sudah tahu yang namanya riba itu haram, kemudian mereka otak-atik. Bagaimana caranya ya? Oh, innamal bay'u mislur riba. Kan yang namanya jual beli kan sama dengan riba, riba sama dengan jual beli, modal duit, atol duit, untung duit, kan begitu. Itu salah satu contohnya. Dan subhanallah, kebiasaan orang Yahudi tersebut menurun sampai sekarang, masih ada orang yang begitu. Ada enggak kira-kira? Kalau antum kerjanya di pasar, banyak yang seperti itu. Begitu ya. Yang kerja di pasar, banyak yang seperti itu. Ana tidak mengatakan orang di pasar seperti itu semua, tapi banyak berkeliaran. Orang-orang yang prinsipnya, ya saya adol duit, apa modal duit, ngedol duit, untung duit tuh. Allahul musta'an. Sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, orang-orang yang seperti itu sudah tahu riba itu haram, tetapi hawa nafsu yang membuat mereka akhirnya melakukannya. Ketika mereka sudah nyaman dengan apa yang haram, mereka akan mencari dalih-dalih untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan. Orang yang berbuat riba dalam keadaan dia mengakui riba itu dosa besar, wallahi dia dosa besar. Tetapi dosa yang lebih besar ketika dia melakukan riba kemudian mencari alas-alasan, mencari ya pendukung-pendukung bahwasannya apa yang mereka lakukan adalah bukan riba. Ini kan saya cuma jual beli uang. Modalnya duit, ya untungnya duit tuh. Kan begitu. Maka dosa mereka lebih besar, wahai kaum muslimin. Hati-hati ya. Sama-sama melakukan riba, tapi yang satunya ngaku, iya saya dosa. Yang satunya, bukan, tidak dosa. Ini kan namanya transaksi, bla bla bla bla bla bla bla, dan seterusnya. Untuk lebih memperindah pandangan orang, ribanya itu disebut bunga. Seolah-olah indah dipandang, sedap dihirup. Kan namanya bunga kan begitu ya. Ya supaya riba. Kalau riba kan orang sangat, wih dosa besar. Dosanya lebih besar daripada menzinai ibu. Zina 33 kali belum ada apa-apanya dibandingkan riba. Satu dirham yang dia makan dalam hadis. Kalau dengarnya riba. Tapi kalau dengarnya bunga, bunga. Bunga mawar, bunga melati, bunga ini, bunga itu. Masya Allah, indah, sedap, harum. Enak dipandang. Akhirnya dia ambil itu riba. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Sama perzinaan. Yang namanya wanita pelacur dikatakan kupu-kupu malam. Ya, dinamakan pekerja untuk menyopankan katanya. Pekerja komersial. Ya namanya orang kerja ya komersil. Tapi kok ini ada S-nya, ini yang bahaya. Inilah merubah konotasi kalimat yang sangat jelek, sangat buruk, diperindah. Ini bahaya, ini satu langkah. Ini jerat-jerat syaitan. Satu langkah menuju kepada penghalalan apa yang Allah haramkan. Diingatkan Ibnu Qayyim dalam Ikhwasatul Ahwan, langkah-langkah syaitan untuk menjerumuskan orang kepada dosa yang sangat jelas itu dosa adalah dengan ya menyopankan istilah. Paham ya? Menyopankan istilah. Khamr minuman penghangat badan. Orang yang enggak tahu, oh jahe ya, coba tak minum. Jahe alang-alang. Dan subhanallah setelah diminum rupanya khamr. Dan berbagai macam alasan-alasan yang membalut sebuah kemungkaran dengan bungkus yang indah. Hati-hati. Kalau mata kita sudah buta, hidung kita sudah tersumbat, telinga kita sudah tersumbat, bangkai pun akan dimakan. Hati-hati. Ya, hidungnya tidak bisa mendeteksi busuknya daripada riba. Matanya sudah enggak tahu karena sudah dibungkus dengan terigu chicken. Ya. Terigu chicken dibungkus. Padahal itu ayam nemu di jalan. Dicium-cium juga mampet sudah. Dimakan. Padahal rasanya enggak enak. Cuma sudah kadung. Ya, itulah ini murah. Istilahnya demikian. Menguntungkan. Lebih aman di kantong. Akhirnya demikian. Dimakanlah apa yang haram tadi. Padahal dia sudah tahu. Rasanya sudah enggak enak. Karena setiap orang melakukan perbuatan dosa itu. Hatinya itu ada sesuatu. Saya salah ini. Aduh, salah saya. Dosa ini. Itu hatinya begitu. Kalau dia seorang muslim begitu. Ya. Jangankan yang muslim, yang kafir aja terasa ketika melakukan dosa. Ya, inilah wahila bainahum wa bainama yashtahun. yang menghalangi antara dia dan Quran adalah yashtahun, hawa nafsu. Karena hawa nafsu dan sudah pengin begitu, ya sudah akhirnya ya diingkari itu Al-Qur'an. Wa li hadza qala hahuna, oleh karena itu Allah berfirman di sini, wa innahu lahaqqul yaqin. Ai al-khabar as-sadiq al-haqqul ladzi la mariyata fihi wa la syakka wa la raiba. Yaitu Al-Qur'an adalah khabar yang jujur, berita yang jujur, yang benar, yang tidak ada keraguan, tidak ada kebimbangan, tidak ada kerancuan sama sekali. Hak, benar, sama sekali la raiba fi, tidak ada keraguan, kerancuan, kebimbangan sedikit pun. Sama sekali tidak ada. Suma qala ta'ala fasabbih bismi rabbikal azim ay alladhi anzala hadzal qur'anal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Allah yang maha agung yang telah menurunkan Al-Qur'an ini, ya, bertasbihlah kepada Allah. Oleh karena itu salah satu pembuka untuk hati kita itu mendapatkan siraman, ya, supaya menjadi subur dari siraman Al-Qur'an, maka tadabbur. Ketika ada ayat-ayat yang menggetarkan hati kita, yang mengagetkan diri kita, yang membuat diri kita tertegur, bacalah subhanallah. Saya baru paham. Subhanallah, kemarin saya salah. Ya. Demikian ikhwan fillah nasakumullah. Kalau kita mau jujur, kadang ini pengalaman pribadi saya. Kalau lagi salah, kita ambil Quran. Kita niatkan ingin mendapatkan nasihat dari Al-Quran itu. Kita buka pada halaman yang sembarangan. Subhanallah, apa yang kita baca benar-benar apa yang sedang kita alami. Hudallil muttaqin. Kan begitu. Maka demikianlah. Jadikanlah Al-Quran itu sebagai penyejuk hati kita. Penyiram hati kita yang sudah mulai mengeras atau mati. Ya. Dan jadikanlah Al-Quran itu sebagai jalan hidup kita. Jangan kalah dengan orang-orang kafir. Sebagian orang-orang barat itu membaca Al-Quran bisa puluhan kali. Bolak-balik. Walaupun terjemahannya. Ya. Dan mereka mendapati tidak ada celah sedikit pun pada Al-Quran. Sehingga tidak heran di zaman sekarang ini, subhanallah, orang masuk Islam itu banyak sekali. Bukan banyak, banyak. Di Eropa, di Amerika itu sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa perkembangan Islam itu. Banyak orang yang masuk Islam, masjid-masjid mulai rame, ya. Maka kita sebagai orang yang di negeri yang mayoritas Islam, ya jangan kalah, kita harus meramaikan masjid. Jangan kebalik, ya, kitanya makin sepi, merekanya makin rame, ya. Kita lanjutkan, khana fi dinasakumullah. Demikian akhir tafsir surah Al-Haqqah, walillahil hamdul minnah. Kita lanjutkan surat yang berikutnya. Tafsir surah Nun. Tafsir surah Nun yaitu Al-Qalam. Karena diawali dengan huruf muqatta'ah nun wa hiya makiyah, dan surah Nun ini adalah makiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ya, Nun dan demi pena dan apa yang ditorehkan olehnya. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Dan tidaklah engkau terhadap nikmat Rabbmu itu termasuk orang yang melalaikan, yang lupa. Tidak. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun, dan sesungguhnya bagimu mendapatkan pahala yang tidak ada terputusnya. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang sangat agung. Fasatubsiru wa yubsirun. Segera engkau akan melihatnya, dan yang lainnya pun, orang lain pun akan melihatnya, melihat bukti betapa mulianya. Bi ayyikumul maftun, dengan apapun ujian yang menimpa engkau tidak akan merubah kebaikan akhlakmu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu itu maha mengetahui ya siapa yang tersesat dari jalan Allah, dan Allah maha mengetahui siapakah yang di atas petunjuk. Ya. Demikian dikumandangkan adzan terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. قال الإمام ابن كثير رحمه الله قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة. Telah lewat pembahasan huruf-huruf hijaiyah, huruf muqatta'ah pada awal surat Al-Baqarah. Tapi karena kita mulai dari belakang, jadi kita belum lewati. Insyaallah nanti kalau sudah sampai di surat Al-Baqarah, nggak tahu berapa tahun lagi. Yassaron Allah, semoga Allah beri kemudahan pada kita ya. Karena kita niatkan kan satu ayat demi satu ayat. Al-Qur'an saja turun berapa tahun? 23 tahun. Jadi kalau kita selesai kitab ini 20 tahunnya lah pas insyaallah ya. Enggak apa-apa. Yang penting kita tadabur, kita amalkan sedikit demi sedikit. Wa ana qawluhu ta'ala nun ka qawlihi sad qaf wa nahwu dhalika min al-huruf al-muqatta'ati fi awal suwar. Adapun ya nun itu seperti sad, seperti qaf, dan yang serupa dengannya dari huruf muqatta'ah pada awal-awal surat. Wa tahrirul qawli fi dhalik bima ahna 'an i'adatiha huna, dan penjabaran penafsirannya ya kita tidak usah mengulangi lagi karena sudah dibahas dalam Al-Baqarah. Nanti insyaallah kalau ketemu di tafsir surat Al-Baqarah akan dibahas. Salah satunya yang dirojihkan oleh beliau dan beberapa ulama ahli tahqiq fi hadhihi zaman adalah seperti yang disikapi oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum, yaitu apa? Beriman bahwasanya huruf-huruf tersebut bagian dari Al-Qur'an dan pasti memiliki makna dan hikmah di baliknya. Tetapi makna sebenarnya mimma istasarahullah, tetapi makna sebenarnya ini Allah rahasiakan dan kita serahkan kepada Allah, namanya tafwid, kita serahkan saja. Karena secara lughah enggak ada ya, secara makna huruf hijaiyah sendiri maknanya apa tidak ada secara lughah. Adapun beberapa ulama banyak yang menafsirkannya. Banyak sekali. Ada yang menafsirkannya itu nama surat, ada yang menafsirkannya itu nama Nabi Muhammad, ada yang menafsirkannya itu adalah hitungan umur dakwahnya Nabi Muhammad atau umatnya Nabi Muhammad, seperti yang ditafsirkan oleh orang Yahudi pada zaman Nabi ketika turun surat Qaf, ketika turun surat Sad itu dihitung, oh Qaf itu artinya angka sekian, Sad artinya angka sekian, berarti dakwahnya Nabi Muhammad itu akan sekian ratus tahun lagi dan seterusnya. Itu pada zaman Nabi sudah ada yang menafsirkan begitu, tapi orang Yahudi. Dan Nabi pun mendiamkannya. Tidak membantahnya, tapi tidak meyakininya juga. Diam. Jadi sikap terhadap kisah Israiliyat itu begitu. Perkataan orang Yahudi itu, kalau ada orang Yahudi menyampaikan kepada kita sesuatu dari agama mereka, itu kita jangan langsung ingkari, jangan kita iyakan juga. Kalau enggak tahu, diam saja. Ya, nanti akan dicontohkan di sini banyak. Ya, contoh penafsiran terhadap makna nun di sini. Waqila dikatakan al murad bi qawlihi nun, sebagian ahli tafsir menafsirkan makna daripada firman Allah taala nun adalah hutun azimun ala tayaril ma'il azimil muhiti, yaitu ikan yang sangat besar di tengah hamparan laut yang sangat besar yang melingkupi jagat raya ini. Paham ini? Ya. Wa huwa hamilun lil ardhin as-sab'i. Di mana ikan tersebutlah yang menopang tujuh lapis bumi. Ini seperti perkataan Ibnu Umar juga dari Israiliyat, inna tahta al-bahri narun wa tahtahu bahr. di bawah laut itu ada api, di bawah api ada laut lagi, dan seterusnya. Yang perkara-perkara dari cerita-cerita Israiliyat yang kita tidak ingkari, tapi tidak pula kita yakini 100% seperti kita meyakini Al-Quran dan Sunnah. Tetapi boleh disampaikan. Boleh di apa? Boleh disampaikan selama tidak bertentangan langsung dengan Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Bashar qala haddatsana Yahya qala haddatsana Sufyan wa huwa Tsauri qala haddatsana Sulaiman huwa Al-A'masy an Abi Dhabyan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Ya, pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena, pulpen. Qala, kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Qala, maka pena tersebut bertanya, wa ma aktub, apa yang aku harus tulis wahai Rabbku? Qala, uktub al-qadar, tulislah takdir. Fajara bima yakunu min dhalikal yawm ila qiyamis sa'ah. Maka semenjak itu ditulislah apa yang akan terjadi dari semenjak itu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Sampai di sini hadisnya sahih. Jelas. Tambahan yang berikutnya, ya, sampahan di berikutnya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada berpendapat sanadnya sahih, tetapi tambahannya itu Israiliyat, yaitu lafadz summa khalaqan nuna wa rafa'a bukhara al-ma'i. Kemudian Allah ciptakan nun. Ciptakan nun dan Allah angkat, ya, asap-asap yang menjadi calon air. Fafataqat minhus sama, dari asap-asap tersebutlah terciptakan langit. Wabasatil ard ala dhahrin nun, dan bumi tersebut dihamparkan di atas punggungnya nun. Fadharabatin nun famadatil ard, maka ketika nun tersebut, yaitu ikan besar tersebut bergerak, maka bumi tersebut terhampar. Fa'asbatat bil jibal, maka kemudian Allah kokohkan dengan gunung-gunung. Fa'innaha litufakhira al-ard, hal itu supaya mengokohkan bumi, ya, tersebut supaya diam. Nah, ini lafad ini adalah lafad Israiliyat. Nah, tapi boleh diceritakan, yaitu ikan yang sangat besar. Pokoknya kisah Israiliyatnya begitu. Ikannya kayak apa? Wallah alam juga. Enggak usah dirinci, punya ikannya ikan begitu aja. Jangan ditakwil-takwil lagi, nanti semakin bingung. Maksudnya ikan adalah sesuatu, bingung lagi nanti, ya. Ini saja sudah bingung, ditambah bingung lagi kalau takwil. Wa kadza rawahu Ibnu Abi Hatim, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Ahmad bin Sinan, dari Abi Muawiyah, dari Al-A'masy dengan riwayat yang sama. وهكذا رواه شعبه ومحمد بن فضيل ووكيع عن الأعمش وزاد شعبه, dan ditambahkan pada riwayat Syu'bah fi riwayati thumma qara'a, kemudian membaca nun wal qalami wa ma yasturun, dan diriwayatkan pula oleh Syuraik dari Al-A'masy, dari Abi Dhabyan atau Mujahid, dari Ibnu Abbas, dan menyebutkan yang semisalnya, dan disebutkan pula oleh Ma'mar, ya, dari Al-A'masy bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, ya, riwayat tadi, kemudian membaca nun wal qalami wa ma yasturun. Dan dikatakan pula oleh Ibnu Jarir At-Tabari, haddatsana Ibnu Humail qala haddatsana Jarir an Atha'an Abi Dhuha an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan, inna awwala shay'in khalaqa Rabbi al-qalama, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, atau bisa dibaca inna awwala syai'i khalqi rabbi, sesungguhnya pertama kali ciptaan daripada Rabbku al-qalamu, adalah pena. Ya. Suma qala, kemudian beliau kemudian Allah berfirman, uktub, tulislah. Fakataba ma huwa ka'in ila an taquma sa'ah, kemudian ditulislah apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sampai di sini sahih, ya, hadisnya. Kemudian tambahannya, summa khalaqan nun faqal ma'i thumma kabasal ard 'alaihi. Kemudian Allah ciptakan nun di atas air, ya, kemudian Allah bentangkan bumi tersebut atasnya. Nun tersebut adalah ikan tadi, ya, yang disebutkan dalam kisah Isra'iliyat itu sebagai ikan. Dan diriwayatkan pula oleh At-Tabrani secara marfu, beliau mengatakan dengan sanadnya, telah menceritakan kepada kami Abu Hubaib Zaid bin al-Mahdi al-Maruzi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Ya'qub al-Talaqani, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Mu'ammal bin Ismail, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Atha bin Sa'ib dari Abi Duha Muslim bin Subay dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sanadnya kita terdapat ada dua di sini, Muslim bin Subay dhaif, kemudian Mu'ammal juga dhaif. Tetapi hadis ini perlu disampaikan karena tambahan yang tentang tentang hut, tentang ikan itu, ya, adalah dhaif dari Rasulullah. Jadi yang benar itu adalah Isra'iliyat. Dalam riwayat tersebut, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam wal hutu, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena dan ikan. Wa qala liqalam, dan Allah berfirman kepada pena, uktub, tulislah. Wa qala ma aktub, pena tersebut mengatakan, apa yang aku tulis? Qala kullu syai'in ka'inun ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang akan terjadi pada hari kiamat. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca nun wal qalami wama yasturun. Fannunu al-hutu, adapun nun adalah al-hut, wal qalam al-qalam, adapun pena adalah pena, yang seperti kita pahami pena yaitu alat untuk menulis. Nah, ini penafsiran langsung kepada Nabi, tetapi sanadnya dhaif, hadisnya dhaif. Begitu, ya. Jadi Ibnu Katsir terkadang memang menyampaikan riwayat-riwayat dhaif untuk menyampaikan bahwasanya memang ada penafsiran yang disandarkan kepada Nabi, tetapi riwayatnya dhaif. Begitu. Paham, ya? Jadi jangan dipahami, oh, di Ibnu Katsir banyak hadis dhaifnya. Ini berarti belum bisa memahami pembahasan tafsir ini. Nah, kata Imam Ahmad, masih mending pakai hadis yang mursal, yang dhaifnya masih lemah, dibandingkan kita pakai akal kita. Ya, pakai akal kita. Karena yang seperti ini kita kan gak bisa pahami dengan akal kita yang sangat terbatas. Ya. Tetapi karena ini datangnya dari Isra'iliyat, kita pun mendiamkannya. Ya, mendiamkannya. Jadi tidak mengingkari, tapi tidak meyakini. Ya, jangan setelah taklim ini buat konten YouTube, wah, ada makhluk namanya ikan besar, kemudian digambarkan bentuk ikannya kayak apa, itu sudah, ya, sudah kelewatan, ya, sudah kelewatan batas. Hadis yang lain diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Abi Abdillah Maula bin Abi Umayyah, dari Abi Saleh, dari Abi Hurairah, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala syai'in khalaqahu Allahul qalam, sesungguhnya pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Tsumma khalaqan nun, kemudian ciptakan nun. Wa hiya adzawatu, yaitu tinta daripada pena tersebut. Nah, rupanya dalam riwayat ini itu pun riwayatnya dhaif lagi. Ya, bahwasanya nun tadi itu adalah dawatnya. Dawat itu adalah tintanya. Tintanya dari pena tadi. Faqala lahu uktub, tulislah. Qala ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub ma yakunu au ma huwa ka'in min amalin au rizkin au atharin au ajalin. Tulislah apa yang pasti terjadi, akan terjadi dari amalan, rizki, atau peninggalan ataupun ajal. Fa kataba dzalika ila yaumil qiyamah, maka pena tersebut menuliskan sampai hari kiamat. Fa dzalika qauluhu ta'ala nun wal qalami wama yasturun. Tsumma khatama 'alal qalam, kemudian pena tersebut ditutup. Falam yatakallam ila yaumil qiyamah, kemudian Allah tidak berbicara lagi kepada pena tersebut sampai hari kiamat. Tsumma khalaqal 'aqla, kemudian Allah ciptakan akal. Wa qala, dan mengatakan, wa 'izzati la ukallimannaka fi man ahbabtu, sungguh aku akan berbicara kepada akal, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, yang aku kehendaki. Wala anqusannaka mimman abghadtu, dan aku akan kurangi akal bagi orang yang aku marah kepadanya. Tapi hadis ini dhaif. Ya, kata Ibnu Qayyim, ini salah satu faedah. Seluruh hadis yang berbunyi pujian terhadap akal, dhaif semua. Paham, ya? Seluruh hadis yang menyampaikan tentang keutamaan akal ini itu dhaif semua. Itu dibuat-buat oleh orang-orang Mu'tazilah. Faham ya? Itu disebutkan dalam Manarul Munif fi Sahihi wa Dhaif oleh beliau rahimahullahu taala. Dalam sanadnya jelas terdapat kedhaifan dan juga di dalam matannya terdapat nakarah, pertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya. Pertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Qala Ibnu Abi Najih, Ibrahim bin Abi Bakar mengkhabarkan dari Mujahid, beliau mengatakan kana yuqal an-nun al-hud al-azim alladhi tahta al-ard as-sabi'ah. Kata Mujahid bahwasanya nun adalah ikan yang sangat besar di bawah bumi yang ketujuh. Ini khabar Israiliyat pula. Wa qad dzakara al-Baghawi wa jama'atun min al-mufassirin anna 'ala dhahri hadha al-huti sakhratan samkuha ghalati as-samawati wal-ardi wa 'ala dhahriha thawrun lahu 40 alf qarnin. Disebutkan oleh Al-Baghawi dalam Ma'alimut Tanzil dan sebagian ulama dari ahli tafsir bahwasanya di atas punggung ikan tersebut ada batu yang apa namanya itu kalau bahasa matematikanya lingkarannya apa itu apa sih setengah lingkarannya ya apa sih istilahnya jari-jari apa itu setengah, jadi kan bulat nih ininya apa setengah lingkarannya putarannya apa sih namanya apa diameter ya diameter apa ya begitulah ya begitulah susah juga menerjemahkannya. Intinya ada batu tersebut yang ya diameter atau setengah lingkarannya atau apa ini seperti putaran langit-langit dan bumi. Jadi langit bumi ini seperti ini, seperti cincin. Nah, putarannya setengah lingkarannya itu seperti setengah lingkarannya langit, ya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Di atas punggung daripada ikan tadi ada saur, ada kebo. Kerbau. Ya, ada kerbau, lahu arba'una alf qarnin, ia memiliki 40 ribu tanduk. Ya, memiliki tanduknya 40 ribu. Enggak usah dibayangin. Ya, enggak usah dibayangin, pokoknya kerbau gitu aja, kerbau ada 40 ribu tanduk. Wa 'alan matnihi ardun as-sab' di atas ujung tanduk-tanduk tadilah ada tujuh lapis bumi. Wa ma fihin wa ma bainahuma dan apa yang di antara keduanya. Wallahu a'lam. Sekali lagi itu Israiliyat. Ya. Perlu tahu, ya. Karena kadang sebagian menafsirkan sesuatu disandarkan kepada nabi. Nah, inilah Ibnu Katsir sedang menyebutkan penafsiran seperti itu bukan dari hadis nabi, itu dari Israil. Lihat. Ya, jangan sampai kemudian sampai diyakini seperti keyakinan dengan agama. Kalau kita perhatikan Israiliyat itu sebenarnya kadang isinya itu tidak ada sisi manfaat yang berarti kepada apa? Kepada agama kita. Contoh misalkan jumlah Ashabul Kahfi dan berapa sih jumlahnya? Ya. Artinya kalaulah kita tahu jumlahnya atau tidak tahu jumlahnya tidak ada pengaruh pada masalah agama kita. Tidak ada pengaruh pada masalah iman kita. Yang jadi inti adalah kisah Ashabul Kahfinya. Paham ya? Kisah Ashabul Kahfinya yang mempertahankan keimanan. Kemudian Allah berikan karomah kepada mereka sampai tertidur ratusan tahun. Itu intinya. Tapi kadang orang-orang Yahudi itu memang fudul. Fudul itu senangnya nyari-nyari yang lebih-lebih. Kalau enggak lebih itu enggak mantep. Ini kalau ceritanya cuma di Alkitab tok enggak mantep ini. Itu dikasih bumbu-bumbu. Nah, yang dikasih bumbu ada ceritanya begini, ada ceritanya begitu, ditambahi begini, ditambahi begitu. Ya. Karena hati-hatinya Nabi Muhammad syariat ini kita tidak bisa memastikan itu termasuk yang di perbuatan yang diada-adakan oleh orang Yahudi ataukah memang benar dari Alkitab. Daripada kita nanti salah ucap, kalau kita pastikan oh itu dari bukan dari Al-Qur'an. Oh bukan dari Alkitab, ya kita tidak bisa memastikan juga. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda hadditsu an bani Israil wal haraj. Silakan ceritakan dari Bani Israil, enggak dilarang. Tidak dilarang. Tetapi ingat, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, mengatasnamakan aku, ya, hadis tersebut diatasnamakan aku padahal aku tidak mengucapkannya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu hadisnya awalnya tentang balighu ani walau ayatan, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wal harad, dan ceritakanlah kisah bani Israil tanpa ragu. Yang ketiganya Allah Rasulullah ingatkan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa, ya, yang berdusta, berucap, mengatasnamakan aku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Nah, ini hadis man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir, pasti sahihnya. Ya. Pasti sahihnya, tidak usah diteliti sudah pasti sahihnya secara lafzan wa ma'nan. Dari sini ikhwan fi din asakumullah, faedah yang sangat penting tentang tafsir daripada nun ini, ya, ulama termasuk Ibnu Katsir ini sangat berhati-hati. Sangat berhati-hati, ya. Beliau tidak mengingkari menafsirkan nun dengan ikan, ikan yang besar yang tadi diceritakan sampai gede sekali seperti itu, di atasnya ada kerbau, kerbaunya punya tanduk berapa tadi? 40 ribu tanduk. Ya. Di situ ada 7 lapis langit dan bumi dan seterusnya. Beliau hanya mengatakan wallahu a'lam. Tidak mengingkari. Tetapi yang beliau tadi sampaikan, pengingkarannya adalah kalau kisah ini disandarkan kepada Nabi. Karena kisah ini disandarkan kepada Nabi itu, kisahnya dhaif, hadisnya dhaif. Faham ini ya? Jadi jangan tercampur dengan kisah-kisah. Banyak kadang kisah-kisah karena orang itu senangnya kisah-kisah, cerita-cerita. Ya, ada satu kisah. Ini kisahnya Israiliyat, tapi ya agak-agak masa sih ya begitu. Contoh misalkan kisah seorang, mohon maaf, pelacur yang melahirkan 7 nabi apa berapa gitu kisahnya. Jadi kisahnya, ini kisahnya pun Israiliyat. Ada seorang wanita yang diberi sepertiga kecantikan. Ya, wanita tersebut qadarullah jadi wanita seperti itu, nakal. Dan tidak ada yang bisa untuk menyentuhnya kecuali harus bayar 1000 dinar. Suatu ketika orang dari pendeta pulang, ya, selama 20 tahun hidup di dalam gereja. Ketika keluar dari gereja tiba-tiba lihat wanita cantik tadi, tergodalah dia. Akhirnya dia mendatanginya, "Bagaimana saya ingin dengan Anda, bayar dulu 1000 dinar." Akhirnya dia meninggalkan gerejanya. Setelah itu dia bekerja keras keringat banting tulang dapat 1000 dinar. Setelah dapat 1000 dinar, 1000 dinar itu berapa sih? 1000 dinar berapa? 1 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4,25 gram. Ya, 4,25 gram sekitar 4 juta. 4 juta dikali 1000 berapa tuh? 4 juta dikali 4 kali 1000 berapa? 4 miliar. Nah, 4 miliar bayarnya 4 miliar. Dikisahkan di situ wanitanya sangat super cantik. Ranjangnya aja pakai emas. Ya. Ranjangnya pakai emas. Ketika orang tadi sudah hendak melakukan terhadap wanita tadi, dia ingat Allah. Gemeter dia. Lemes dia. Akhirnya tiba-tiba dia mengatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Lari tiba-tiba. Setelah lari, wanita ini malah penasaran. Ini orang hebat sekali. Dicari, dikejar. Kenapa kamu tidak mau? Kamu sudah bayar 1000 dinar. Ya tinggal kamu lakukan, kok enggak mau? Ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dicari lagi, dikejar orang tadi. Qadarullah, dalam pengejaran orang tadi mati. Ketika mati, maka wanita tadi mencari saudaranya sebagai bentuk, ya, ingin bertobat kepada Allah, ingin menikah dengan laki-laki tadi, tetapi laki-laki tadi sudah meninggal, akhirnya menikah dengan sepupunya. Nah, setelah menikah dari sepupunya, terlahirlah bayi ada berapa ya, ada versi 4, ada versi 7 nabi ya. Jadi kisah-kisah yang kayak gini banyak kadang ya. Tapi wallahualam, masalah benar tidaknya kita katakan wallahu a'lam. Kadang kisahnya ini, kisahnya ajaib-ajaib ya. Ya, tapi kalau taklim cuma kisah-kisah saja nanti jadi majelis cerita nih nanti ya. Banyak kisah yang ada, kisah orang yang bertobat ya, minum khamr dia. Minum khamr, setelah minum khamr suatu ketika dia di suatu malam lagi pesta khamr sama teman-temannya. Ya. Riwayat ini sebenarnya ada riwayatnya Israiliyat, tetapi sebagian ulama menisbahkannya kepada Abdullah bin Maslam Al-Qa'nabi. Sebagian mengingkari ya. Yaitu kisahnya Syu'bah. Ketika itu Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj itu lewat. Syu'bah bin Al-Hajjaj itu diiringi para penuntut ilmu. Nah, si orang yang minum khamr ini kaget. Itu orang hebat sekali. Banyak diikuti perkataannya, dicatat. Apa itu? Akhirnya datanglah ke situ. Tanya, siapa itu? Itu Syu'bah bin Hajjaj, ahlul hadis. Apa itu ahlul hadis? Biasa orang mabuk ya, meremehkan. Hadis nih, ceritakan hadis kepadaku satu. Ya, maka Hajjaj, Syu'bah bin Hajjaj mengatakan, laisa laka bi ahl. Kamu bukan orang yang pantas mendengarkan hadis. Orang lagi mabuk sampaikan hadis, gak pantas. Hadis nih, kalau tidak saya sembelih kamu. Ya. Akhirnya beliau sampaikan sanad hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, silakan lakukan sesukamu. Tiba-tiba dengar hadis, idza lam tastahi fasna ma syi'ta, kalau kamu enggak punya malu silakan lakukan sesukamu. Maka tiba-tiba si pemabok itu gemetar dan menjatuhkan belatinya. Dia pun akhirnya nangis. Pulang ke rumahnya, minta maaf sama ibunya. Setelah minta maaf sama ibunya, dia izin untuk menuntut ilmu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian beliau menjadi ulama. Begitu ceritanya. Apa hikmah yang bisa diambil di situ? Ya, hikmahnya kita itu kadang menyampaikan kebenaran kepada orang yang lagi maksiat, lagi jahat. Mungkin saat itu dia belum sadar. Tapi ingat, barangkali suatu ketika dia tersadar. Iya juga ya, kalau saya gak punya malu, saya bisa lakukan sesuka hati saya. Tapi rupanya masih punya satu sikap baik. Apa itu? Malu. Ya, maka bagi yang masih, ya mohon maaf, masih megang botol, masih maksiat, ingat ini. Malu. Malu. Ada lagi kisah yang lain, tapi gak usah ceritakan, nanti habis waktunya. Sudah selesai. Ya. Nanti kapan-kapan kita cerita-cerita lagi nih, kisah-kisah banyak. Ya. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.